stres pikiran, lamun pengen ketemuan. Cuma mung bisa SMS-an. Jodoh pancen kejem, ora bisa nepungaken. Gawe kula kelayan cinta. Lamun pengen.